Yang pernah ditinggal Rabi siapa Mas? Duta Nirwana, Nela Lovers, bareng-bareng ya. Hatiku rasa neloro. Susah memikir. kepala. Memang masa lalu itu bisa buat kamu gila. Jika langkahmu tak dengar jadi galau-galau. Akhirnya mending yang lain yang ngertiin kamu. Bukan orang lain yang lagi-lagi menyakitimu. Yo, hidup cuma sekali. Jangan kau pikir-pikir lagi. Dia yang telah pergi. Dia nanti janji-janji.